السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul Riyadus Salihin, kebun-kebun orang saleh. Memang kebun-kebun orang saleh adalah ilmu, kebun ilmu, kebun-kebun yang buahnya adalah fawaid ilmiah, yang buah-buahnya adalah faedah-faedah ilmiah. Itulah kebun-kebunnya orang saleh. Sadaqa Imam An-Nawawi rahimahullah. Sampai kita pada mutiara yang ke-19, masih dalam bab taubah. Hadisnya agak panjang. Beliau masukkan hadis ini untuk memberikan berita yang sahih, riwayat yang sahih dari Nabi SAW tentang adanya sebuah pintu yang sangat besar, disebutkan di akhir hadisnya. Sebelum kita baca hadisnya secara lengkap, kita baca syahidnya dulu. Syahidnya adalah pada akhir hadisnya disebutkan dakara baban minal maghrib, disebutkan satu pintu dari arah barat yang lebarnya perjalanan seorang yang berkendaraan 40 atau 70 aman, 40 atau 70 tahun. Berarti luas sekali. Lebarnya saja dikatakan perjalanan seseorang 40 tahun atau 70 tahun. Berkata Sufyan, salah satu rawinya, qibal asy-Syam, di arah Syam. Khalaqahu Allah Ta'ala. Allah ciptakan pintu tersebut. Yauma khalaqa as-samawati wal ardi Tuhan, Allah ciptakan dalam keadaan terbuka sejak diciptakannya langit-langit dan bumi. Littaubah, untuk menerima taubat. Pintu yang luas ini terbuka sejak diciptakannya, sejak awal diciptakannya langit dan bumi, dia terus terbuka untuk menerima taubat. La yughlaqu hatta tatla' asy-syams, tidak akan tertutup kembali hingga terbitnya matahari dari sana, artinya dari barat. Berarti mirip dengan apa yang sudah kita baca sebelumnya pada kalimat hatta tatlu asy-syamsu minhu, hingga terbitnya matahari dari sana. Karena pintunya dikatakan fil maghrib. Al-maghrib adalah tempat terbenamnya matahari atau dari barat. Maka semakna dengan hadis yang sebelumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Allah akan menerima taubat hambanya selama matahari belum terbit dari barat. Tetapi di sini ada tambahan ilmu, yaitu terbukanya satu pintu yang Allah ciptakan dalam keadaan terus terbuka di arah barat untuk taubat. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat dan membuka kesempatan untuk siapapun yang ingin berhenti dari perbuatan dosanya dan bertobat pada Allah, akan Allah terima, akan Allah ampuni, akan Allah subhanahu wa ta'ala maklumi. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan barakah pada kita dan kalian semua. Bahwasanya inilah syahid dari hadis ini. Hanya saja karena hadis ini merupakan hadis yang panjang, ada kisah padanya, maka kita akan baca seluruh hadisnya. Dan tentunya di dalam hadis ini ada faid-faid yang mungkin tidak berkait dengan taubat, tetapi insyaallah yang namanya faedah ilmu tetap bermanfaat biidznillahi taala. Kita baca riwayatnya, wa an Zirr ibn Hubaysh qala ataitu Safwan ibn Assal. Diriwayatkan dari Zirr ibn Hubaysh, dia berkata, aku mendatangi Safwan ibn Assal radhiyallahu taala anhu, as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Aku bertanya kepadanya tentang mengusap sepatu dalam bertaharah, dalam berwudu. Faqala ma ja'a bika ya Zir. Maka ketika Zir ini datang menemui sahabat Safwan ibn Assal, beliau bertanya, ma ja'a bika ya Zir, apa yang menyebabkan engkau datang kemari wahai Zir? Faqultu ibtigha'al ilmi, aku datang mencari ilmu. Faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Maka beliau pun berkata menyambutnya, sungguh malaikat-malaikat akan merendahkan sayap-sayapnya untuk para pencari ilmu karena ridha dengan apa yang mereka cari. Faqultu, aku katakan, kata Zir, innahu qad hakka fi sadri al-masah 'ala al-khuffain. Sesungguhnya ada di dadaku sedikit keraguan tentang mengusap di atas khuf, sejenis sepatu yang menutupi kakinya sampai lebih di atas mata kaki. Ba'dal gha'iti wal baul, aku ragu untuk mengusap sepatu ini apa hukumnya setelah aku buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Wa kuntum ra'an min ashabin Nabi SAW, sedangkan engkau adalah seorang yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka aku sekarang datang kepadamu untuk bertanya kepadamu, hal sami'tahu yadkuru fi dhalika syai'a, apakah kau pernah mendengar Nabi SAW berbicara tentang ini? Qala na'am, dijawab oleh Safwan ibn Assal, iya, saya pernah mendengar. Kana ya'muruna idha kunna safaran, beliau memerintahkan kami ketika kami safar atau ketika kami musafirin, an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa la yaliyahunna wa la yalihinna illa min janabah. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk kami tidak melepas sepatu-sepatu kami atau khuf-khuf kami 3 hari 3 malam kecuali kalau junub. Lakin min ghaitin wa baulin, tetapi yang disuruh adalah ketika kami buang air kecil atau buang air besar, maka tidak perlu membuka sepatu kami, kami cukup mengusapnya ketika berwudu. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a, kalau begitu apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang hawa sesuatu? Qala na'am, iya, aku juga pernah mendengar tentang al-hawa ma'a Rasulullah SAW. Kau waktu itu kami dalam safar, fabayna nahnu indahu idnadahu a'rabi. Ketika kami bersama Nabi dalam satu safar, datang seorang a'rabi. A'rabi berbeda dengan Arabi. Arabi adalah orang-orang turunan Nabi Ismail alaihissalam yang disebut dengan Arab. Sedangkan a'rabi adalah Badawi. Badawi adalah man sakanal badiyah, orang yang tinggal di badiyah, yang tinggal di gunung-gunung atau yang tinggal jauh dari masyarakat kota, dikatakan a'rabi. Maka tiba-tiba datang orang gunung ini atau orang yang badawi, biasanya mereka hidup nomaden, tidak punya tempat tinggal tetap. Mereka akan tinggal di tempat yang masih hijau dengan rumput-rumputnya. Ketika sudah habis ternak-ternak mereka sudah kekurangan, maka mereka akan pindah ke tempat lain dan membuat kemah baru. Ini kehidupan Arabi. Mereka datang atau seorang datang kepada Nabi SAW dan memanggilnya, bisautin lahu jahuri, memanggilnya dengan suara yang sangat keras, ya Muhammad, astagfirullah. Ya saya yang mengatakan astagfirullah. Artinya kurang ajar sekali memanggil dengan kalimat ya Muhammad, bukan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, dengan panggilan-panggilan penghormatan, dan itu dilarang dalam Al-Quran. Tetapi karena ini a'rabi, orang kampung, orang gunung yang memang dimaklumi, rata-rata mereka tidak biasa dengan adab-adab yang seperti itu. Maka mereka seorang ini memanggil dengan kalimat namanya saja, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun menjawabnya nahwan min sautihi. Rasulullah SAW pun menjawabnya dengan seimbang dengan suaranya. Ha'um. Karena dia suaranya keras, Rasulullah juga suaranya keras. Artinya menyambut dia dengan panggilan yang sama. Demikianlah rahmat Rasulullah SAW dan kasih sayang beliau. Bukan marah, tetapi justru mengimbangi. Ketika dia menyatakan, ya Muhammad, ha'um, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sallu ala Nabi. Faqultu, kata Zir, maka aku katakan padanya, kepada orang Arabi tadi, waihak, ugdud min sautik, celaka engkau, pelankan suaramu, fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa qad nuhita an hadha, dan engkau sudah dilarang, kita sudah dilarang untuk berbicara keras di hadapan Rasulullah sallam. Orang Arabi tadi menjawab, wallahi la aghdud, demi Allah aku enggak akan pelankan suaraku. Inilah yang dikatakan al-hawa. Dia tetap bersikeras dengan apa yang dia biasa. Memang mereka biasa begitu memanggil dengan tidak sopan. Ya fulan, ya fulan. Bahkan kadang-kadang kalau ada pintu, gedor-gedor pintu dengan suara yang keras, sambil memanggil dengan suara yang keras pula. Kebiasaan mereka. Ketika dikatakan, waihak ugdud, dikatakan, wallahi la ugdud. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Hujurat atau di awal surat Al-Hujurat untuk memelankan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah taala dalam surat Al-Hujurat itu atau di awal surat Al-Hujurat, jangan keraskan suaramu di atas Nabi. Dan kamu jangan mengucapkan dengan ucapan yang seperti kamu berbicara pada orang lain. Dikhawatirkan akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak terasa atau kalian tidak merasa. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Arabi, berkata lagi Arabi tadi, al-mar'u yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim. Aku mau tanya, ada seseorang yang suka kepada satu kaum tapi enggak bisa seperti mereka. Bagaimana? Artinya bukan tingkatan mereka. Aku cinta kepada satu kaum, suka, tapi tidak bisa seperti mereka. Qala Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya seseorang itu bersama siapa yang dicintainya. Yaumul qiyamah. Maka gembiralah Arabi tadi dan bergembira pula seluruh para sahabat yang mendengarnya. Inilah sebabnya para sahabat itu senang kalau datang seorang Arabi. Senang kalau datang orang Badui. Mengapa? Dia akan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang mereka malu untuk nanya. Masa mengatakan, aku gak bisa seperti kamu, tapi aku suka sama kamu, bagaimana? Ini Arabi yang tanya, kata Nabi al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Maka para sahabat bergembira dengan jawaban itu, artinya selama dia mencintai Rasulullah SAW, akan digabungkan bersama Rasul. Mencintai para sahabat akan digabungkan bersama para sahabat. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan apa yang dicintainya. Bersama dengan siapa yang dicintainya. Nasrullah salam al-afiyah. Sebagian kita, Nasrullah salam al-afiyah, semoga Allah selamatkan kita, justru mencintainya tokoh-tokoh kafir. Tokoh-tokoh bintang film yang na'udzubillah kufur. Atau pemain-pemain bola yang juga kufur. Bagaimana kira-kira kalau kita cinta pada mereka? Al-mar'u ma'aman ahab. Semestinya yang paling kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencintai Rasulullah sallam, kemudian kita mencintai para sahabat, mencintai para ulama pengikut para sahabat dari kalangan tabi'in, mencintai para ulama ahlus sunnah sepanjang masa. Sehingga kita akan digabungkan bersama mereka. Al-mar'u ma'aman ahab. Fa ma zala yuhaddithuna hatta dzakara baban. Dan terus berbicara orang Arab tadi bertanya sampai Nabi menyebutkan satu pintu yang sangat besar di arah barat. Masirata ardihi au yasiru raqib fi ardihi 40 au 70 aman. Yang seseorang berjalan di atas kendaraannya dari ujung pintu ke ujung yang lainnya, ya ini lebarnya berarti 40 atau 70 tahun perjalanan baru bisa sampai. Artinya jaraknya antara dua kusennya, kalau kita istilahkan kusennya, antara dua meraihi itu 70 tahun perjalanan atau 40 sampai 70 tahun perjalanan. Qala Sufyan ahadur ruwah. Sufyan berkata, salah satu rawinya, qibal asy-Syam, di arah Syam sana. Khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal arda maftuhan lit-taubah. Allah ciptakan sejak diciptakannya langit dan bumi dalam keadaan terbuka sampai hari ini, lit-taubah, untuk taubat. La yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari sana. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi wa ghairihi wa qala haditsun hasanun sahih. Dan beberapa lafaz-lafaz hadisnya dikeluarkan pula oleh perawi-perawi lain, bahkan dalam kitab sahih, seperti masalah mengusap alal khuffain diriwayatkan di dalam Bukhari, di dalam Muslim, masyaallah. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin, para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, dan seluruh kaum muslimin pendengar siaran kami dimanapun Anda berada, bahwa ini menunjukkan bahwasanya seorang yang bertaubat itu betul-betul Allah sambut, Allah terima, Allah siapkan pintu yang sangat besar dan selalu terbuka. Maka jangan menunda-nunda yang namanya taubat. Jangan menunggu karena kita berlomba dengan ajal. Kita gak tahu ajal kita kapan sampai. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun kita mendekat kepada kematian. Bukannya dirayakan, seharusnya kita introspeksi, berarti umur kita berkurang lagi satu tahun. Sudah tercatat umur kita pada waktu tertentu. Ketika kita lewat satu tahun, berarti kita mendekat kepada kematian satu tahun. Lewat satu bulan, berarti kita mendekat pada kematian satu bulan. Siapa yang yakin bahwa umur kita akan sampai pada esok hari? Apalagi siapa yang yakin bahwa umur kita akan sampai pada tahun depan? Maka segeralah bertaubat sebelum ajal datang. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal'afiyah, wal'hidayah, warahmah. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallam tasliman katira. Jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya dan juga kajian Islam yang disampaikan. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, baiklah kita menuju sesi yang berikutnya, yaitu ruang tanya jawab. Yang bisa Anda sampaikan pertanyaan di 0853-1625 kali, kemudian 6. Nomor WhatsApp 0853-1625 kali, kemudian 6. Baik, kita menuju pada pertanyaan yang pertama. Ketika kita membuat sebuah poster di handphone, ucapan selamat Idul Fitri misalkan, apakah boleh mencantumkan nama istri dan anak-anak pada poster tersebut? Artinya poster ucapan tersebut dari sebuah keluarga. Iya. Saya tidak tahu ada larangan, tetapi lebih sopan kalau kita sebutkan secara global. Misalnya Muhammad dan keluarga. Atau Abdullah sekeluarga. Sudah termasuk istrinya dan anaknya kalau di kalimat sekeluarga. Mungkin itu lebih sopan. Tapi kalau larangan, saya tidak tahu ada larangan. Karena nama istri-istri Nabi saja masih disebut-sebut oleh manusia. Nama para istri para sahabat juga tersebut dalam sejarah. Artinya mereka tidak menyembunyikan nama istri, barakallahu fikum. Tetapi mungkin lebih sopan dari masalah kita tidak mengumumkan begitu ya nama keluarga kita. Cukup dengan global saja. Saya dan keluarga, atau fulan dan keluarga. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimanakah hukum menghadiri walimah yang di sana terdapat kemaksiatan misalkan? Apakah terlarang secara mutlak ataukah boleh bila terpenuhi syarat-syarat? Seperti tidak adanya sesuatu yang haram. Terutama orang awam atau orang itu khawatir jika tidak datang akan memutuskan persaudaraan. Nah, hukum asalnya mendatangi undangan adalah wajib. Hanya saja ketika ada sesuatu kemaksiatan, maka kewajiban tadi jadi gugur. Sebab kita mendatanginya akan mendatangi kemaksiatan. Seperti ada pentas, apa itu namanya, yang wanita asiatin kasiat, ariatin kasiatin ma'ilatin mumilat ru'usuhunna ka'asnimatul buktil ma'ilah. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang, perempuan yang menggoyang-goyangkan badannya, perempuan yang menyanggul rambutnya, itu disebut oleh Nabi SAW sinfan min ahlin nar, dua golongan dari ahlin nar. Maka sudah terhalang atau sudah tidak lagi wajib kita mendatanginya. Hanya saja solusinya, kalau kita khawatir memutus silaturahmi, kita datang pada waktu yang tepat dan kemudian pergi pada waktu yang tepat pula. Apa waktu yang tepat? Kalau sudah kalimat para hadirin itu sudah mulai, itu musik sudah mati atau belum dinyalakan, kemudian mereka sudah mulai khusyuk, apalagi ada yang kemudian sudah mukadimahnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Artinya mukadimah ayat Al-Quran adalah dengan kalimat innalhamdalillah sampai ucapan ayat Allah Ta'ala yang tiga tentang masalah taqwa, ya ayuhannas atau ya ayuhalladina amanut taqullah, begitu. Duduk, setor muka, ucapkan doa kepada keluarga, setelah ijab kabul selesai. Kalau tidak ada kemaksiatan, silakan, ya, teruskan. Kalau ada sesuatu yang tidak pantas engkau di situ, seorang ahli sunnah, seorang yang memegang agamanya, maka pergi saja. Apa pantas seorang berpakaian sunnah duduk di hadapan panggung, di atasnya ada seorang wanita yang kasiatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah? Sama sekali tidak pantas. Tapi sudah terkena kewajiban tadi, sudah menghadiri ijab kabulnya, yaitu kalimat saya nikahkan anak saya kepada kamu dengan mas kawin ila akhirih, juga sudah dijawab saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Itu sudah, kamu sudah melaksanakan kewajiban menghadiri undangan. Barakallahu fikum. Dan berikutnya, bismillah, semoga Allah Ta'ala menjaga antum Ustaz. Izin tanya, mohon nasihatnya Ustaz, jika kita terasa berat dengan nasihat atau untuk menerima nasihat. Astagfirullah. Beristighfarlah pada Allah banyak-banyak. Karena tidak ada orang yang tidak mau menerima nasihat atau tidak mendengar nasihat atau tidak suka mendengar nasihat, kecuali orang-orang yang fi qalbihi marad. Berarti hatinya ada penyakit. Seharusnya seorang muslim kalau nasihati gembira. Sebagaimana kalau seseorang diberikan sesuatu, hadiah, apakah tidak gembira? Gembira. Saya kasih uang kepada kamu, 1 juta rupiah. Gembira. Tapi saya kasih 10 juta, lebih gembira lagi. Saya kasih 1 miliar, lebih gembira lagi. Saya kasih 1 ilmu. Ilmu itu lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya. Berarti bisa dibandingkan dengan 1 miliar? Nggak bisa dibandingkan. Lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Maka seharusnya gembira, engkau diberi hadiah. Makanya beberapa ulama menulis surat nasihat dengan judul Hadiyatun Lak. Judulnya, ini hadiah untukmu. Padahal isinya nasihat. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Ingatlah kematian, bertobatlah dan sebagainya. Itu adalah, na'udzubillah kalau kita nggak suka dengan sesuatu yang baik. Sehingga berusahalah untuk mengobati diri sendiri. Bagaimana caranya mengobati diri sendiri? 1, dengan memperbaiki keikhlasan. Bahwa kita ini milik Allah, beribadah karena Allah. Maka ketika kita dinasihatkan dengan ayat Allah, kita terima. Kalau dinasihati dengan hadis dari Rasul Allah, kita terima. Karena kita punya keikhlasan. Kita tidak peduli dengan orang yang berbicaranya atau orang yang menasehatinya, tetapi yang disampaikannya qala Allah qala Rasul, apa beratnya kita menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Atau paling tidak kita mengucapkan jazakallahu khaira. Walaupun mungkin saya maklumi tidak semua orang mampu untuk mengerjakannya, kan? Yeah. Waduh, ini berat sekali. Tapi apa ucapan kita kepada orang yang menasihati? Iya, iya, terima kasih. Jangan ada penolakan. Apalagi merasa berat dengan nasihat itu, kemudian tersinggung, kemudian marah. Jangan. Kalau itu ucapan hak, kamu katakan, iya, jazakallah khair. Saya akan usahakan. Kemudian kamu berusaha. Walaupun mungkin tidak mampu, tetapi adab kamu terhadap ilmu, adab kamu, akhlak kamu terhadap ayat Allah dan Rasulnya, sudah dapat pahala. Kalimat kamu dengan kalimat, insya Allah saya akan usahakan, itu sudah dapat pahala. Ketika usahanya tidak berhasil, niatmu sudah mendapatkan pahala. Barakallahu fiikum. Berikutnya, Afwan di luar tema, bagaimana hukum korek bagi wanita yang janinnya tidak berkembang atau usia 13 minggu? Dan apakah si kulitnya harus dikubur ataukah bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau memang demikian keadaannya, artinya sudah diketahui dengan ilmunya, ilmu kedokteran oleh para dokter, bahwa ini tidak berkembang, apalagi sudah mati janinnya, maka ya harus dikeluarkan. Dan harus dikulit, dibersihkan. Barakallahu fikum. Adapun kulitnya harus dikubur, na'am. Bahkan secara umum, ma kuti'a, apa yang terputus min insanin, apa yang terputus dari manusia, yudfan, dikubur. Tangannya diamputasi, potongannya dikubur. Kakinya diamputasi, kakinya dikubur. Janin dikubur. Semua yang terputus dari manusia, terpotong, maka yudfan, dikubur. Walaupun hadisnya ada kelemahan, tetapi para ulama sepakat sebagai adab penghormatan terhadap jenis manusia, maka apa yang terpotong dari mereka dikubur. Barakallahu fikum. Berikutnya, Tad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, Ustaz, terkait ruqyah. Apa hukumnya meminta ruqyah? Dan bagaimana kalau ruqyahnya bukan seorang ahlu sunnah, Ustaz? Meminta diruqyah hukumnya makruh. Dengan hadis yang sahih, ma'ruf. Ketika seseorang ditegur atau ditanya oleh sahabat yang lainnya atau seorang yang lainnya, apakah kau melihat bintang jatuh tadi malam? Beliau berkata, tidak. Tapi aku bukan dalam keadaan sholat. Aku disengat. Disengat itu mungkin dengan oleh kalajengking atau ular ya. Kemudian tanya, famadza taf'al? Apa yang kamu lakukan? Qala, istarqaitu. Aku minta diruqyah. Ma hamalaka ala hadha? Ini obrolan para salaf, masya Allah, ala ilmin. Obrolannya berbobot. Ma hamalaka ala dzalik, apa yang membawamu untuk kamu melakukan seperti itu? Qala haditsun haddatsana Syabi. Hadis yang disampaikan kepadaku dari Syabi. La ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali karena sebab atau ruqyah yang disebabkan ain aw huma. Ain itu adalah karena mata seseorang yang memiliki sesuatu sehingga orang itu terkena penyakit gara-gara pandangan mata. Kata Nabi, al-ainu haq. Dan ain itu hak, memang ada. Yang kedua, humma adalah panas dingin meriang karena sebab disengat binatang. Berarti boleh dong meruqyah, minta diruqyah. Dijawab oleh sahabatnya, bagus. Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh bagus kalau seorang mendengar hadis kemudian mengamalkan, bagus. Tapi aku mendengar dari Nabi SAW. Ini lihat cara membantah yang sangat halus. Engkau membawa dalil itu bagus. Dengar itu, kamu kerjakan itu. Tetapi aku punya dalil lain yang menunjukkan kalau meminta itu berbeda. Ruqyahnya memang boleh. Tetapi kalau meminta di ruqyah itu lain. Kemudian dibawakan hadisnya yang panjang waktu itu. Dinukil riwayatnya secara lengkap dalam kitab Fathul Majid. dalam bab masalah ruqyah ini. Di antaranya ada kalimat di akhirnya, ada 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Para sahabat bertanya-tanya, siapa mereka? Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Sampai ketika Nabi kembali, Nabi bertanya, apa yang kalian bicarakan? Ya Rasulullah, kami bicarakan siapa itu? 70 ribu orang itu. Maka dijawab, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Orang yang tidak meminta dikai, pengobatan dengan besi panas, yang menganga. Walayak tawun, dan tidak menganggap sial pada sesuatu. Dan mereka bertawakal pada Allah SWT. Kata para ulama bahwa yang disebutkan oleh Nabi tiga perkara tadi adalah perkara yang sesungguhnya bukan sampai haram, tapi makruh. Hukumnya kai, makruh. Hukumnya minta diruqyah juga makruh. Tidak dosa dia. Tetapi turun derajatnya karena dia masih cenderung pada orang lain. Padahal kalau urusannya membaca, kamu juga bisa baca. Apalagi kamu minta diruqyah oleh orang yang bukan ahlu sunnah. Sedangkan kamu ahlu sunnah, ya kamu lebih utama, baca sendiri. Baca Al-Quran, baca ayat kursi, baca Al-Falaq dan An-Nas dan Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidatain. Baca ayat-ayat ruqyah. Pegang tangan kamu kepada yang sakit, letakkan tangan kamu di yang sakit. Kamu ucapkan doa yang diajar oleh Nabi, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la syifa la syifa syifa la yughadiru saqama. Atau yang diajarkan dalam hadis lain, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa huwa hadir. Diucapkan 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu cukup. Masya Allah. Kenapa harus meminta pada orang lain, apalagi orangnya yang menyimpang? Saya terjemahkan ahli bidah itu menyimpang, sesat ya. Kalau mereka masih di atas tauhid, di atas sunnah, maka mereka adalah ahlu sunnah. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah. Bolehkah kita tinggal jauh dari orang tua karena khawatir menyimpang dalam masalah agama, atau khawatir ada sesuatu atau ternak sesuatu yang mengganggu untuk melaksanakan perintah agama secara baik? Saya ingin tinggal di wilayah yang dekat dengan lingkungan yang baik dalam beragama. Hukumnya boleh-boleh saja, tetapi jangan lupa, orang tuamu tetap orang tuamu bagaimanapun keadaan mereka. Maka tetap kamu jalin hubungan baik dengan orang tua, tetap kamu silaturahmi, dan tetap kamu memberikan bantuan yang biasa kau berikan pada mereka. Jangan putus hubungan baik dengan orang tua. Barakallahu fikum. Silakan kalau kamu tinggal dekat tempat ilmu, di dekat masjid, di dekat kajian-kajian, atau di dekat pondok pesantren, silakan. Tetapi masalahnya jangan sampai putus. Tapi orang tua saya biasanya jawabannya begitu. Maka kita jawab, Allah SWT menyatakan, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun kedua orang tua kamu berupaya untuk engkau berbuat kufur atau syirik, maka jangan taati keduanya, kata Allah. Tapi pergaulah di dunia dengan baik. Perhatikan ayat ini. Fala tuti'huma, jangan turuti kesesatannya, penyimpangannya, kekufurannya, kesyirikannya. Tetapi sahibhuma fid dunya ma'rufa, hubungilah mereka di dunia dengan baik. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, jazakallahu khair atas nasihat dan juga jawaban dari pertanyaan Ustaz Muhammad bin Umar Asyid. Alhamdulillah, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya, bagi pendengar kaum muslimin di manapun Anda berada. Dan jazakallahu khair kepada beliau, hafizhahullah ta'ala. Dan kaum muslimin, insyaallah bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan yang belum tersampaikan di studio ini, insyaallah ta'ala kita akan sampaikan pada kesempatan nanti. Dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.